الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله. Dalam pertemuan kita kali ini dibahas oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang kecintaan yang terjalin karena Allah dan kebencian yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala adalah kemarin pertemuan yang dulu saya isi dibahas, kita dianjurkan untuk melapangkan kesusahan yang menimpa saudara kita. Ketika saudara kita ditimpa suatu musibah, kesulitan, hendaknya kita berusaha untuk melapangkan segala kesulitan yang menimpa saudara kita. Dan ini bagian daripada cinta yang dijalin karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula juga kita dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan saudara kita kaum muslimin. Dan kita diminta untuk menutup segala kekurangan saudara kita orang Islam yang bikin dosa, yang ada kekurangan. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi." Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang tertimpa kesulitan, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya kemudahan. Wa man satara musliman satarahu Allahu 'alaihi satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim, maka Allah akan menutupi kedosanya dan kesalahannya di dunia dan di akhirat. Wa man faraja 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya faraja Allahu 'anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan, musibah yang menimpa saudaranya, musibah dunia, maka niscaya Allah akan melapangkan baginya musibah yang akan menimpanya di akhirat nanti. Masya Allah. Wa man kana fi hajat akhi kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang sibuk menunaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan menunaikan segala kebutuhannya dia. Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut menolong orang lain. Ada janji dari Allah dan Rasulnya. Apa yang pengen kita dapetin dari Allah? Perbuat hal yang sama kepada orang lain. Nah, kemudian juga di antara bentuk kecintaan yang terjalin karena Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita ngelihat sesuatu yang menghambat jalanan yang ditempuh oleh kaum muslimin, hendaknya kita angkat hambatan tersebut. Contoh, kalau zaman dulu tuh, atau hatta sekarang, di jalanan kita suka dapetin ada duri yang mengganggu pejalan kaki. Angkat duri tersebut. Tuh lihat, sampai ke situnya Islam menghimbau kita. Dan itu adalah bagian daripada iman, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah. Bagian dari iman mengangkat duri dari jalan. Demikian halnya enggak cuma duri. Ya, batu gede di tengah jalan. Ente angkat, itu juga sama. Bagian dari iman. Kadang kalau di jalanan tuh, tengah jalan, ada pohon melintang tengah jalan. Ya, ente angkat, ente singkirkan itu semua. Ya, dengan susah payah. Kadang rombongan nyingkirin pohon yang tumbang misalnya. Nah, itu pun bagian daripada iman. Luas ini agama. Kadang di tengah jalan, ada aja ban di tengah jalan. Iya kan, kadang begitu. Berapa kali kita dapetin? Khususnya kadang di jalan tol, ada mobil bak. Di atas mobil bak ada ban. Kadang ada gajulukan, dia lagi jalan ngebut. Bannya jatuh dari mobil baknya. Dia udah jalan jauh, kagak tahu. Cuman itu kan ban di tengah jalan raya, bahaya. Mobil di belakangnya, kalau ngelindes tuh ban, bisa terbalik. Bisa terbalik. Nah, ente berhenti, singkirin itu ban, itu juga bagian dari iman. Contoh juga, Ente di tengah jalan ngelihat ada anak kucing, jalannya pelan. Ente turun dari kendaraan, ente pinggirin tuh anak kucing, bagian daripada iman juga dapat pahala. Terus lihat jalanan sekarang aspal yang udah hancur. Ini pemerintah kagak ngerapiin juga tuh jalan. Ya, ente sedekah. Ya, inisiatif sendiri beli semen, beli pasir, tambal dikit deh. Ente dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari iman. Allahu Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ra'aitu rajulan yataghallabu fil jannah fi ghusni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin." Ana lihat ada satu orang, dia bergulang-guling. Di mana? Di sorga. Guling-gulingan di sorga. Karena apa? Karena satu duri yang dia singkirkan dari jalannya kaum muslimin. Allah. Dia berguling-guling di sorga gara-gara satu duri. Dia waktu ngangkat tu duri, enggak sadar bakal jadi penyebab dia berguling-guling di sorga. Enggak ada yang tahu karunia Allah di mana. Enggak ada yang tahu karunia Allah di mana. Makanya la tahgiru minal ma'rufi syai'an wa walau antalga akhaka biwajhin talik. Jangan kita itu meremehkan suatu kebaikan apapun walaupun di mata kita kecil. Seperti senyuman, seperti mengangkat duri dari jalan. Jangan. Ya. Terus jangan ngeremehkan orang yang melakukan semacam ini. Sampai tahu apa yang dia lakukan menjadi penyebab dia masuk surga. Kayak sekarang kan banyak di jalanan tuh ranjau apa? Ranjau apa namanya itu? Ranjau paku ya. Heeh. Nah itu bahaya. Ente singkirkan. Ente masuk surga insyaallah. Dan ambil kabar gembira orang yang punya pekerjaan semacam ini. Ya. Dia jalan kaki itu sambil apa namanya? Pakai apa? Pakai magnet ya biasanya. Pakai besi berani. Ya, siapa yang tahu? Bisa aja jadi penyebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Nabi bilang begitu. Ana lihat orang dia berguling-guling di surga gara-gara apa? Gara-gara ngangkat satu duri dari jalannya kaum muslimin. Allah Allah. Makanya pintu ke surga itu banyak. Enggak cuman lewat ibadah doang, enggak cuman lewat apa namanya masjid atau sujud, banyak pintu ke surga banyak. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih bilang, "Turuguhu bi'adadil anfasi wujuduhu jarin bi kulli hali." Jalan menuju ridha-Nya Allah sebanyak apa tahu? Sebanyak tarikan nafasnya manusia. Ente sehari semalam tarik nafas berapa kali? Enggak kehitung kan? Nah, umat manusia yang ada di zamannya ente nih, di harinya ente itu, tarik nafas berapa kali satu sehari semalam? Banyak kan enggak kehitung? Dan ketahuilah jalan menuju ridha-Nya Allah pun banyak enggak kehitung, seperti jumlah tarikan nafasnya manusia. Karena itu jangan kita sombong, jangan kita bangga, jangan kita ngeremehin orang lain, jangan kita merendahkan amal ibadah walaupun seakan itu kecil. Enggak ada yang tahu karunia Allah ada di mana. Maha tiadri. Allah Allah, mudah-mudahan Allah masukin kita ke dalam sorga. Mau memandang kepada orang lain dengan pandangan macam begini. Pandang sisi baiknya. Memandang, pandang sisi baiknya. Enggak ada yang tahu. Terus Nabi nganjurin kita juga, wa alaika bi rahmatil yatim wal masah ala ra'sih, hendaknya engkau tuh punya kasih sayang kepada anak-anak yatim. Siapa itu anak-anak yatim? Ya mereka yang kehilangan orang tua, anak yatim, baik dia orang tua dari ayahnya atau ibunya, ya, atau kedua-duanya. Biar kita punya kasih sayang kepada mereka. Ya marhaba. Kasih sayang kepada anak-anak yatim. Sekarang tuh anak-anak yatim, Gak menutup kemungkinan satu waktu kita punya anak pun bakal jadi anak yatim. Iya kan? Kita punya kasih sayang kepada anak yatimnya orang. Satu saat ketika anak-anak kita jadi yatim pun anak orang-orang bakal punya kasih sayang kepada anak-anaknya kita yang udah menjadi yatim. Gak ada yang tahu. Kama tadi nutudan. Seperti kita berbuat, orang bakal berbuat hal yang sama sama kita. Terus semakin kita baik kepada anak orang lain, orang pun akan berbuat baik kepada anak-anak kita. Itu ulama bilang, ahsinu fi agibi ghairikum tuhfadu fi agibikum. Berbuat baiklah kepada keturunan orang lain. Maka anak keturunan kalian akan dijaga oleh Allah. Naam. Allah, Allah. Kemudian tuh, di antara hal yang dianjurkan untuk kita lakukan terhadap anak-anak yatim, selain kasih sayang, adalah mengusap kepala mereka. Diusap kepalanya. Senang gak ente kalau diusap kepalanya ente? Ya apalagi sama orang tua yang sayang sama ente, sama ibu ente. Diusap kepalanya sama ente punya abah dengan kasih sayang. Senang, bangga hati kita. Demikian pula juga anak-anak yatim, kesian. Gak ada orang tuanya. Ketika diusap, dia senang, bahagia, berasa ada yang mencintai dia. Nah, terus Nabi bilang tuh, kalau kita ngusap kepalanya anak yatim, ya, maka Allah ngampunin dosa kita sebanyak helaian rambut yang dilalui oleh tangan kita. Berapa banyak tuh helaian rambut yang dilaluin ketika kita ngusap kepala anak yatim? Itu dari satu anak yatim, dua anak yatim bagaimana, tiga bagaimana, empat bagaimana, dan begitu seterusnya. Gak kehitung pahalanya. Ya cuman kesian kalau di anak yatim itu diusap cuman pakai tangan doang, botak bisa, gundul. Hah? Usap dia pakai amplop, isinya duit. Iya. Isinya duit. Ate botak dia senang banget diusap pakai duit. Kemarin waktu kita di Singapura tuh, kita hadir acara di Masjid Ba'alawi. Hawal Al-Habib Ahmad, Habib Muhammad bin Salim ibn Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang hadir tuh acara dari berbagai penjuru dunia. Dari Hijaz, Mekah, Madinah, dari Hadramaut, dari Indonesia, dari Mesir, dari mana tempat deh, dari Madura deh. Dari Madura ada. Nah, dari Banjar ada. Dari Palestina ada. Waduh, dari berbagai penjuru dunia semuanya hadir. Masya Allah. Itu hari Kamis. Terus hari Sabtunya di Masjid Ba'alwi juga bikin satu acara maulid. Namanya maulid anak yatim. Apa itu? Jadi dia bikin acara maulid. Ustaz Bustami pernah hadir, Satruhuddin juga pernah hadir. Jadi dia panggil anak-anak yatim yang ada di seluruh Singapura. Anak-anak yatim. Terus orang-orang tua yang jompo, orang-orang cacat, ya. Terus fakir miskinnya. Walhasil tuh, yang hadir tuh acara mayoritas. Mayoritas anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang tua jompo, orang-orang cacat, terus apa lagi? Fakir miskin, orang-orang yang udah yang kagak ada ngurus dia, dan seterusnya, orang-orang susah semua. Cuman yang istimewa di sini, itu mereka enggak cuma orang Islam aja, muslim sama non-muslim. Tuh lihat, sebab kasih sayang ini enggak pandang bulu. Mau dia muslim atau bukan muslim. Dan Nabi SAW perhatiannya kepada orang-orang yang apa namanya, yang tidak mampu, tanpa pandang bulu. Rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum. Perih Rasulullah ketika melihat penderitaan umatnya, baik itu muslim ataupun non-muslim. Naam. hadir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita hadir. Tamu-tamu yang dari berbagai penjuru dunia ikut hadir. Cuman kalau di hari Kamis tuh yang jadi tamu kehormatan ya mereka ini, para tamu-tamu ulama, ya tokoh-tokoh dari berbagai penjuru dunia. Kalau hari Sabtu yang jadi tamu kehormatan mereka nih anak-anak yatim. Mereka duduk di depan. Ya. Enggak ada pemisah antara para ulama dengan anak-anak yatim. Enggak dibedain tempatnya. Nah. Wah, indah deh. Cantik. Terus tuh disediain habis maulid. Maulidnya ringkas. Mungkin mulai dari 10:30. Kalau waktu kita ya, dari 10:30. Jam 11:30 sudah rapi. Baca maulid dedaibai. 1-2 orang ceramah. Terus sudah santunan. Tuh berbaris semuanya dikasih santunan. Gak kecil, gede. Masing-masing diamplopin. Yang amplopin tuh tamu-tamu dari berbagai penjuru dunia. Kebagian masing-masing untuk amplopin. Terus habis dari situ dipersilahkan. Di luar masjid tuh udah disediain apa namanya? Apa bahasanya kita tuh? Apa bahasanya ya? Macam prasmanan begitu. Ya, kalau ente hadir kawinan tuh suka ada apa namanya tuh? Ya kafe atau apalah, jadi pondok-pondok nih, pondok sate, nih pondok apa lagi namanya? Bakso. Ya, banyak deh macamnya. Cuman makanannya mewah semua. Yang ini burger, yang ini spaghetti, yang ini pizza, yang ini sate. Yang ini mainan. Ya bocah-bocah kan anak-anak yatim juga demen mainan. Ada mainan. Ya, terus ada lagi apa enggak tahu, coklat. Iya. Ada lagi yang nasi biryani, ada lagi ini. Waduh, macam-macam deh. Itu makanan mahal semua. Gratis. Bakal mereka semuanya. Ini muslim sama non-muslim. Semuanya kebagian. Terus kita nih, tamu-tamu nih, yang ulamanya, yang habaibnya, ia juga ikut kebagian berkahnya anak-anak yatim. Nah, kita boleh makan karena tuh anak yatim. Ya Allah, min ajlihi tukramul aitam wal fugara. Allahumma salli alaih. Karena Rasulullah, anak-anak yatim jadi mulia. Nah, itu yang kita saksikan, hadir ente. Namanya maulid anak yatim. Terus yang luar biasa juga di sana di Masjid Ba'alwi, semua yang pada khidmah di Masjid Ba'alwi itu dididik adab akhlak yang mulia oleh Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Muhammad bin Salim Ibn Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Khalifah di situ. Habib Hasan ini akhlaknya luar biasa, dia ngedidik orang-orang itu sampai ya nyebut kalimat mesti pilih kata. Bagaimana? Situ kan ada orang-orang tua jompo. Mereka kalau manggil orang-orang tua jompo bukan manggil dengan kata ini orang tua, enggak. Manggilnya tahu apa? Orang lama. Beda enggak? Dua kalimat. Ya, orang tua sama orang lama. Anda kira ente paham perbedaan artinya apa? Ya orang tua mungkin, ya orang tua. Ya, cuman ada sedikit dibanding dengan kalimat orang lama. Apa artinya orang lama? Orang yang udah masuk umur, yang punya pengalaman jauh lebih banyak dari kita. Dan seterusnya. Manggilnya bukan orang tua, ini orang lama. Tuh lihat. Orang cacat. Ya, kalau kita bilang ini orang cacat, dia enggak boleh manggil orang cacat. Bilangnya tahu apa? Orang istimewa. Orang yang istimewa. Tuh lihat, hati bahasanya dipilih dengan bahasa yang bagus, yang indah. Manggil orang tua, manggilnya orang lama. manggil orang yang cacat, khususnya cacat mental atau cacat fisik, manggilnya dengan panggilan orang istimewa. Tuh lihat. Ya Allah bitaufiq. Atanafik. Terus disebutkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Ana, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama orang yang ngurusin anak yatim entar begini di sorga. Fa asyar bi sababah wal wusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah berdampingan satu sama lain. Ada yang mau masuk surga enggak? Mau masuk surga apa enggak? Insyaallah pada masuk surga. Pengen bareng sama Nabi enggak surganya? Pengen dekat berdampingan enggak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Atau depan mata yang tadi bukain jalan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Urusin anak yatim. Ente dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak pada enggak bisa ngurusnya. Lihat deh, ente tetangga ente kan ada janda yang punya anak. Anaknya masih yatim. Ya. Minimal ente urus dia. Ya, biar emaknya yang urus, nafkahnya ente yang tanggung. Sekolahnya atau pakaiannya atau jajannya. Sesuai kemampuan masing-masing. Tapi rutin. Rutin. Misalnya ente udah punya berumah tangga, punya anak. Tahu kan kebutuhan satu anak bagaimana? Ya, tambahkan satu lagi tuh dalam tanggungannya ente. Apa susahnya? Ente udah punya anak satu, punya anak dua. Ente udah mau enggak mau apa namanya? Tanggung kebutuhannya. Anggap ente punya anak kembar, salah satunya tuh anak yatim. Yang wajib ente tanggung. Enggak apa-apa. Tapi lihat pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya tentang seorang wanita. Wanita yang janda punya anak. Wanita janda punya anak. Ini janda masih muda. Jandamu muda ditinggal mati oleh suaminya. Usia dia masih muda, masih cantik, masih bagus. Tapi banyak yang ngelamar dia. Enggak mau. Kenapa? Ana sibuk ngurusin anak-anak yatimnya ana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Waktu nanti ana masuk surga, begitu itu kan surga enggak dibuka sama Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi Muhammad diri depan pintu surga, Nabi bilang, "Ana dapetin ada wanita-wanita yang udah ngeduluin ana di situ." Wanita-wanita yang ngedahuluin ane di situ. Nabi enggak bilang orang laki, bilangnya wanita yang udah ngeduluin ane depan pintu sorga. Ane heran, siapa mereka? Ketika ane tanya, adalah wanita-wanita yang semacam itu. Wanita-wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya di dalam mengurus anak yatimnya. Allah. Makanya kan anda bilang, pintu menuju sorga banyak banget. Ada satu ahadus salihin. Ada wahid minas salihin. Mimpi ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasul bilang, "Ya fulan, ente pergi ke kampung ini," disebut sama Rasulullah. Di situ ada satu orang namanya Fulan bin Fulan. Kirim salam dari ane bakal dia. Terus kasih kabar gembira bakal dia bahwasanya dia nanti di sorga bakal sama-sama sama ane. Allah. Bangun nih orang dari tidurnya. Sebagaimana perintah Rasul di mimpi, dia langsung berangkat. cari itu kampung, dapat. Sampai di itu kampung, tanya sama orang kampung si Fulan. Bilang, itu dia, di situ diunjukin. Dia lihat, ini orang biasa aja. Ini orang biasa, kayak orang-orang biasa. Sembayang di masjid, kerja di pasar. Ya, gak ada yang istimewa lah dari diri ini orang. Sampai akhirnya datang ketemu. Duduk. Tanya ada apa? Dia bilang, ana beberapa hari lalu ana mimpi Rasulullah SAW menyuruh ana ke kampung ini ketemu sama ente dan nyampein salam dari Rasulullah. Dengar gitu nih orang nangis ngegerung. Dapat salam dari Rasulullah SAW. Setelah itu ditambah lagi, Nabi kasih kabar gembira bakal ente, bahwasannya ente bakal jadi pendampingnya Rasulullah di sorga. Tambah lagi dia nangis. Udah ngegerung. Habis tuh seharian untuk nangis doang. Habis gitu, udah keadaan udah tenang, ditanya, kok ente bisa dapat begini dari Rasulullah? Apa rahasianya? Anda perhatiin, ente biasa aja, gak ada yang istimewa. Dijawab, kalau bukan karena ente yang nanya sama aneh, setelah ente menyaksikan ini semua, setelah bermimpi Rasulullah ngasih kabar gembira semacam ini, aneh gak bakal cerita. Cuman, ente datang kemari, ngasih aneh kabar gembira. Ya mau gak mau, aneh buka rahasianya. Apa? Rahasianya, dulu, berapa puluh tahun lalu, waktu aneh masih muda, masih bujangan, udah tua dia, di akhir umur. Waktu aneh masih muda, bujangan, ana ngelamar satu perempuan untuk ana nikahin. Setelah ana lamar, ana nikahin. Begitu nikah, malam pertama, malam pengantin, begitu ana masuk ke kamar untuk pertama kalinya ketemu sama ini perempuan yang ana nikahi, ternyata ana dapetin ini perempuan, waliyadzubillah, udah dalam keadaan hamil tua di luar nikah. Ana ngelihat begini terperanjat. Akhirnya bagaimana? Ana rahasiakan. Artinya ini kecelakaan ini nih yang menimpa ini perempuan, aku rahasiakan. Aku tutupin. Ya. Dan aku enggak mendekati ini perempuan, tapi aku urus dengan baik. Sampai datang saat ini perempuan melahirkan. Dan aku rahasiakan, termasuk dari keluarganya, proses kelahiran, persalinan ini perempuan, hingga dia melahirkan seorang bayi dalam keadaan selamat. Ya cuman bagaimana? Masa baru berapa hari tahu-tahu udah lahir anak? Kan repot urusannya. Mau gak mau nih bakal tersebar, ini aib. Apa yang dilakukan? Sudah. Di malam hari, ya, setelah disusuin ini anak, tidur dalam keadaan tenang, ana bawa ini anak di kegelapan malam. Ana bawa ini anak dari kegelapan malam, di saat orang pada tidur, gak ada yang lihat. Ana letakkan di depan pintu Masjid Jami', masjid yang memang banyak orang ke situ. Ana letakkan, terus ana sembunyi. Lama-kelamaan, menjelang subuh, ini bayi nangis. Orang mulai berdatangan yang pada mau ke masjid untuk sholat tahajud, sholat subuh. Begitu sampai pintu masjid, mereka terperanjat. Ada bayi menangis, kagak ada emaknya, gak ada bapaknya. Geger satu kampung. Waduh, ada orang yang taruh bayi di sini. Siapa bapaknya, siapa emaknya, gak ada yang tahu. Dicari-cari, gak ada yang tahu. Aneh dari jauh, aneh cuma tungguin aja. Begitu keadaan udah mulai panas, rame nih orang-orang. Aneh datang dan aneh bilang, ada apa? Ini ada bayi, orang meletakkan bayi di sini depan pintu Jami', gak tahu abahnya siapa, gak tahu emaknya siapa. Terus, iya Ketmin lagi pusing nyariin orang tuanya siapa. Ya udah, jangan pusing. Ya, selama orang tuanya belum ketemu, aku yang bakal urus tuh anak, aku yang angkat dia sebagai anakku. Masyarakat dengar gitu senang, udah beban, gak ada beban lagi bagi masyarakat. Diambil dan dikembalikan lagi kepada ibunya. Masyarakat taunya apa? Masyarakat taunya nih anak angkat, tapi dikembalikan sama dia kepada ibunya. Lihat, dia tutupin, itu aib bagi sang ibu dan bagi sang anak. Allah. Dari situ dia dapat kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat salam dan dapat apa namanya? Ini anugerah, jadi pendampingnya Rasul di sorga. Allah, Allah. Pintu sorga banyak banget kan? Nanti tutupin kejelekan orang, aibnya orang, dapat pahala, dapat sorga. Imam Al-Haddad juga menambahkan di sini, wajtahid fi idkhali surur ala gulubil mu'minin bi kulli wajih amkanak malam yakun ithman. Berusaha untuk menggembirakan hatinya orang muslim, orang mukmin, dengan cara apapun, bikin dia senang, bikin dia tertawa, bikin dia bahagia, selama bukan dengan cara apapun, selama bukan dosa. Ya. Artinya ente bikin saudara ente mukmin ketawa, ente dapat pahala. Tapi dengan cara yang bukan dosa, bukan maksiat. Nah, ente bikin dia ketawa, tuh ambil kabar, bakal pelawak. Ente pasang, ente ngelawak, pasang niat yang bagus untuk menggembirakan hatinya orang mukmin. Tapi dengan catatan, lawaknya ente jangan bikin maksiat. Ya, bukan laki perempuan, apa namanya, campur aduk. Ya, atau saling mencomoos satu sama lain untuk jadi bahan tertawaan. Ada nggak boleh? Ya. Silakan, ente mau pakai cara apapun selama itu bukan maksiat demi untuk menggembirakan hati orang mukmin, ente dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza dalam riwayat disebutkan. Man adkhala surur fi qalbi akhihil mukmin. Khalaqahu min dzalika surur malakan. Yudkhilu alaihi fi qabrihi sururan ila yaumil qiyamah. Aukamaga. Allahumma salli alaih. Dalam riwayat disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memasukkan ke dalam hati saudaranya yang mukmin suatu kegembiraan, maka Allah ciptakan dari kegembiraan tersebut seorang malaikat. Yang mana ini malaikat punya tugas, kalau ini orang nih meninggal dunia, dia masuk kubur, ini malaikat ikut masuk kubur menggembirakan ini hamba sampai hari kiamat. Waduh, makanya ente bikin senang saudara ente yang mukmin, ya, pakai minyak wangi, minyak nyong-nyong, kagak enak banget. Bilang sama ente, wow, ini baru pakai minyak wangi, waduh, gak ada dua dia nih minyak wanginya ente, waduh, kagak ada duanya, emang kagak ada duanya. Ya, emang kagak ada duanya. Gua wangi gak? Masya Allah. Yang dekat sama ente gak bakal pernah lupa. Bikin dia senang, bikin dia gembira. Ya, ente dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kesian. Dia udah pakai minyak wangi. Ya, lu pakai minyak wangi beginian, masa cari yang lain apa? Kesian dia, sakit hati, sedih. Apa susahnya ente bilang, udah gak ada duanya deh. Wanginya ente nih beda sama yang lainnya. Emang beda. Bikin dia senang. Baru masak. Ya. Masakannya asin banget. Masya Allah. Ini masakan. Nih, aneh nyobain ini nih. Seumur hidup gak bakal lupa. Seumur hidup gak lupa apa dimasakan. Bikin dia senang. Kenapa seumur hidup gak? Waduh, lain deh resepnya. Sampai-sampai nasi goreng. Cuma nasi goreng nyente sama nasi goreng di luar. Beda jauh. Beda kenapa ya? Udah jangan tanya deh. Yang penting ya beda aja. Apa susahnya kita nyenengin orang? Apa susahnya nyengat? Pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh lihat. Ente ngelawak dapat pahala. Kalau tujuannya bagus dan enggak bikin yang haram. Ah, si kabar gembira tuh bakal pelawak. Iya. Ada satu sahabat namanya Nuaiman. Waduh, demennya dia ngelawak. Pernah dengar namanya Nuaiman? Waduh, nih. Waduh, paling apa bahasanya? Paling bangor deh. Demen ngelawak. Demen ngerjain orang lagi. Itu dia selalu ngelawak. Demen ngerjain orang. Kalau udah ngelawak, semuanya pada ketawa. Di antaranya tuh apa? Ini namanya Nuaiman, terkenal dia. Ada satu orang buta. Wa'adhunnu Abdullah bin Umi Maktum. Ini orang buta masuk ke masjidnya Nabi. Pengen sholat di zaman Khalifah Sayyidina Uthman ibn Affan. Lagi sholat di masjid, ini orang buta. Kebelet pipis. Dia teriak, ada gak yang bisa antarannya, apa namanya, ke belakang, aneh mau buang air. Datang Nuaiman, aneh yang antar ente. Wah, Masya Allah, jazakallah khair. Siapa ente? Ini buta dia. Aneh Nuaiman, khalas, anterin aneh. Diajak keliling-keliling. Di sini boleh, entar dulu, depan orang ente mau buang air. Ya udah, antar dia. Dikeliling-keliling. Udah belum? Udah nyampe? Belum, sabar, kenapa? Ini udah kebelet. Ente mau buang air depan orang. Ya udah deh, cepetan. Dia bawa keliling-keliling. Ah, sekarang ente boleh buang air di sini. Begitu udah aneh jauh-jauh ya. Iya. Jauh-jauh. Dia buang air di situ, dia buka sarungnya, dia jongkok. Begitu mau buang air, itu orang pada teriak ngejudut. "Hei, ente buang air di tengah masjid." Dia kaget, "Ah." Ternyata dari tadi dibawa keliling-keliling. Gak dibawa keluar, dibawa di keliling-keliling di dalam masjid sama Nuaiman. Waduh, semua sahabat pada ngejerit. Wah, dia malu sendiri. Tuh. Bilang, kenapa itu? Ini kerjaannya Nuaiman, dia kerjainannya. Lihat aja, dia ngamuk, dia marah. Lihat aja, ntar kalau aneh ketemu sama dia, aneh pukul sama tongkatnya aneh. Udah, dianterin sama beberapa orang ke kamar kecil untuk buang air. Kamar kecil beneran dia buang air, dan begitu dia wudu. Cuman masih ngoceh deh, masih marah dia. Kurang ajar ini, siapa namanya Nuaiman. Waduh, dia gak bisa terima. Itu keluar dari kamar mandi, masih ngoceh, masih marah-marah. Nah, lihat aja ntar kalau Nuaiman ketemu, ini pukul sama tongkat. Satu orang datang, ente yang kerjain Nuaiman. Iya, itu orang kurang ajar. Ane tahu dia di mana. Tunjukin. Ane mau pukul dia. Sini, ikut aneh. Diantar. Bawa ke masjid. Mana dia? Tuh dia lagi sembahyang di masjid. Mana dia? Ente jalan lurus nih. Begitu ente nabrak orang lagi sembahyang, pukul dia. Tuh dia yang orang cari. Begitu. Dia udah pasang apa namanya? Tongkatnya nih. Dia jalan, nabrak satu orang lagi sembahyang. Digebukin sama dia pakai tongkatnya. Itu orang-orang di masjid. Hei, ente mukulin siapa? Ah! Ini Nuaiman kurang ajar yang tadi kerjanya. Siapa bilang itu Nuaiman? Hadza Khalifah Utsman ibn Affan. Ente pukulin. Akhirnya udah, gak berani ngomong lagi. Kagak berani balas dendam lagi. Kalau balas takut kena dikerjain lagi. Udah diam. Dapat kerjain orang dia. Ada satu lagi kejadian Nuaiman sama Sayyidina Bilal. Sama Sayyidina Bilal ya. Waktu nama Sayyidina Abu Bakar juga. Semuanya kena. Sama dia. Satu kali. Nabi SAW. Ngirim. Rombongan pergi. Untuk berdakwah. Di situ dipimpin oleh Sayyidina Bilal. Itu rombongan. Di situ ada Nuaiman. Berangkat nih rombongan. Untuk berdakwah. Bilal bikin aturan. ini waktunya kita makan, yep, jam sekian lah istilahnya. Yang telat nggak kebagian makan. Kita hidup mesti disiplin, atur. Ya akhir, udah mereka dakwah masuk ke beberapa kampung berdakwah ngajar, gitu. Terus satu waktu, ketika waktunya makan, Nuaiman kebetulan pengen pergi kamar mandi, dia pergi buang qada hajatnya. Itu rombongan waktunya makan pada makan. Selesai makan, udah berlalu berapa waktu, datang Nuaiman. Bilang sama Bilal, "Ana minta makan." "Lu kemana dari tadi?" Dia bilang, "Ana ada urusan ana qada hajat." "Enggak ada." Dia bilang, "Ana kan ada hajat." "Enggak ada, ente datang telat enggak ada makan. Entar makan malam baru." "Ana enggak makan tadi telat gara-gara enggak ada alasan, enggak ada urusan ana, itu urusan ente." "Oh begitu, entar lihat gue balas." "Enggak ada urusan," katanya. "Lu telat, enggak ada makan." Gitu deh, aturan begitu. Udah. Apa yang dilakukan tahu? Dari kejauhan dia lihat ada satu perkampungan. Dia datang ke situ. Tanya, "Ada kepala suku enggak sini?" "Ada." "Ketemuin." "Ada apa?" "Syuf, aneh datang kemari. Aneh lihat tentunya kepala suku terhormat. Aneh datang kemari, aneh pengen jualan." "Jual apa?" "Aneh punya budak, aneh pengen jual sama ente." "Wah, bagus gak tuh budak?" "Oh, bagus, kuat, kerjaannya giat, harga murah." "Wah benar nih, berapa harganya?" "Sekian." "Waduh, belum ada tuh budak kayak begini murah begitu." "Ada cacatnya." "Kalau dari fisik gak ada cacat, cuman satu aja yang kurang." "Apa itu kurangnya?" "Makanya aneh kasih harga murah." "Dia tukang bohong." "Hah? Bagaimana?" "Dia tuh penyakitnya, dia ini budak, cuman kagak mau ngaku dirinya budak. Itu aja penyakitnya tuh." Katanya si kepala suku, "Kalau cuman itu doang, ya udah deh, anda beli, itu gak ada masalah. Gak ada masalah, yang penting dia bisa kerja, koker badannya, kerjanya rajin." "Iya, itu aja udah. Masalahnya cuman itu, atuh, dia kagak pernah mau ngaku kalau dirinya budak. Bilang aneh apa namanya, aneh orang merdeka bukan budak, padahal dia budak. Makanya aneh jual." "Oh gitu, berapa harganya?" "Sekian." "Udah, jadi transaksi udah." "Mana tuh budak?" "Sini, ente bawa orang-orangnya ente. Tuh lihat, di ujung sana dia lagi duduk sendirian tuh. Tangkep deh." Tinggal jauh sama Nuaiman. Datang di rombongan dari belakang. Sayyidina Bilal lagi duduk ngaji. Dari belakang langsung ditangkap, diikut. "Woy, ada apa ini?" Dia bilang, "Ente budak, kita udah beli." "Ana bukan budak." "Udah dikasih tahu lo bakal bilang begitu." "Gak ada." "Udah ditangkap." "Ana bukan budak, lo jangan ngibul. Gue udah tahu. Dia penyakit lo. Lo punya majikan, cuma lo gara-gara begini." "Udah ditangkap udah." Dibawa Bilal. Rombongan nyariin Bilal. "Mana Bilal?" "Ngilang." Akhirnya mereka pada kembali ke Madinah tanpa bawa Bilal. Ditinggal. Begitu disambut, "Bilal kemana?" Rombongan semuanya pada bilang, "Gak tahu, dia ngilang." Tanya Nuaiman, "Mana Bilal?" Tutup mulut. Orang udah tahu, "Ah lu ya. Mana Bilal?" "Gak mau ngomong." Dibujuk. Akhirnya beliau cerita juga akhirnya apa yang terjadi. Ya. Setelah apa? Setelah satu bulan Bilal disadeh. Dikerjain. Akhirnya tahu apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke tuh kampung. Dibeli lagi tuh Bilal untuk kedua kalinya. Dimerdekakan lagi. Itu sahabat. Nabi SAW kalau bawa tuh cerita, itu sampai di dalam riwayat disebutkan satu tahun penuh. Itu kalau diulang-ulang tuh cerita, semuanya pada bubar dari majlis sambil ketawa. Itu sahabat Nabi SAW kalau udah dibawain tuh cerita ya, bubar tuh majlis pada ketawa semuanya sampai bubar. Itu satu tahun penuh kayak begitu udah jadi bahasan semuanya. Bilal kena, Sayyidina Abu Bakar kena, sampai dalam riwayat Nabi juga enggak juga kena dikerjain sama dia. Udah cinta sama Nabi, cinta banget sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Nabi SAW. satu kali. Saking cintanya sama Nabi, pengen ngasih hadiah, cuman gak punya apa-apa. Ini cerita doang ya, jangan dicontoh. Pengen ngasih hadiah sama Nabi, cuman gak punya apa-apa. Satu kali Nabi lagi duduk sama sahabat, Nu'aiman datang. Datang bawa apa tau? Bawa madu. Ya Rasulullah, aneh punya hadiah, bakal ente apa? Madu. Masya Allah. Ini bakal ente, ayo makan deh. Makan. Panggil sahabat pada makan. Dia juga ikut makan. Dia yang paling banyak lagi makannya. Udah selesai makan, sampai habis itu madu. Dia yang paling banyak. Nabi juga makan, sahabat pada makan. Habis gitu, selesai. Nu'aiman pamit. Rasulullah pulang duluan. Yakhir. Dan Nabi itu waktu sama sahabat-sahabatnya ada keperluan. Habis dari masjid, keluar. Begitu keluar, ya mau jalan, udah ditungguin sama orang. Mau kemana? Aneh ada urusan. Bilang, bayar dulu tuh madu. Aneh yang punya madu. Madu apaan? Yang barusan nanti makan tuh punya aneh. Itu dana dari Nu'aiman. Rasul nih, dikena aneh sama dia. Dana dari Nu'aiman. Dia bilang, iya emang tahu. Dia belum bayar. La haula wala quwwata illa billah. Dipanggil Nu'aiman. Nu'aiman, kita udah makan habis, ente belum bayar. Iya ya Rasul, kenapa ente kagak bayar? Dia bilang, aneh pengen ngasih ente hadiah. Aneh juga nafsu sama tuh madu. Cuman aneh gak punya duit. Aneh sengaja kasih ente begini supaya ente bayar sama dia. Akhirnya udah, Nabi juga yang keluar duit. Nabi bayar tuh, tukang madu. Dibayar sama Rasulullah SAW. Allah, Allah. Disayang sama Nabi. Sampai Nabi bilang, hadza Nu'aiman yadkhul jannah wa huwa yadhhak. Nu'aiman ntar masuk surga ya dalam keadaan tertawa. Allah. Nu'aiman masuk surganya dalam keadaan tertawa. Kenapa? Waktu hidup bikin orang pada ketawa. Allahumma salli alaihi. Enak ya hidupnya sahabat ya. Sayyidina Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir itu juga dulu begitu. Sayyidina Ja'far as-Sadiq demen ngehibur orang. Kalau duduk sama murid-muridnya bikin mereka pada ketawa. Tapi kalau dia udah berduaan sama Tuhannya selalu nangis. Ada siapa namanya Sayyidina Ja'far as-Sadiq. Al-Habib Ahmad al-Mahdhar juga begitu. Paling demen apa namanya bikin orang ketawa. Habib Ahmad al-Mahdhar. Dia punya teman satu. Namanya Habib Alwi al-Khrid. Orang tua. Udah 70 tahun kali umurnya, kemana-mana pakai tongkat. Habib Ahmad al-Mahdhar paling demen bercanda sama dia. Paling demen ngerjainin orang. Wani orang juga begitu, demen gangguin Habib Muhammad al-Mahdhar. Banyak deh cerita ini tentang berdua nih. Sampai satu kali tuh diundang makan ini rombongan Habib Muhammad al-Mahdhar, Habib Alwi al-Khrid sama banyak ke satu rumah di Budah di Dau'an. Kebetulan sahibul bait punya anak. Ini anak jadi sakit. Ada luka macam bisul begitu di badannya. Cuman ini bisul gak pecah-pecah. Jadi makin lama makin bengkak, nanah, cuman gak pecah. Dokter udah pada angkat tangan. Datang di rombongan sebelum makan ya, dibawa ke situ untuk ngedoain ya anak. Dibawain bacaan Fatihah, habis gitu udah dibawa ke kamar sebelah, disediain makan. Habib Ahmad al-Mahdhar, Habib Alwi al-Khrid, dan banyak habaib-habaib yang lain. Habaib, duduk sorban di sampingnya. Sorban di sampingnya. Habib Alwi al-Khrid, ya, lagi makan sorban di samping, tongkat di depannya dia, ini sufrah. Habib Ahmad di situ, ikut makan. Habib Alwi lagi asyik makan, Habib Ahmad nyuap, terus dikit tuh, nasi itu, ditaruh di sorbannya Habib Alwi al-Khrid. Nyuap lagi, suapan berikut taruh di apa namanya di sorbannya, sampai ngumpul di sorban banyak. Habib Alwi nggak sadar, Habib Alwi Al-Khatib, sampai nih di sorban tuh udah penuh sama nasi, penuh. Udah gitu ditutup sama Habib, jadi nggak kelihatan ada nasi. Udah selesai makan, diangkat sufrah, cucian tangan, dicuciin tangan. Udah selesai itu, ya orang-orang udah baca Fatihah mau pada pamit. Namanya orang tua kan, Habib Alwi Al-Khatib berdiri dengan susah payah pakai tongkatnya. Udah berdiri dalam keadaan diri, diambil ujung sorban, dibeginiin tuh sorban. Dia pakai sorban, dia tarik dengan kencang. Itu nasi apa namanya aur-auran kemana-mana. Orang pada kaget semuanya. Malu Habib Alwi Al-Khatib. Habib Ahmad Nabi tuh lihat, enggak cukup yang di perutnya dia, dia masih mau bungkus juga. Ketahuan lagi enggak ngomong sama orang. Marah Habib Alwi. Udah enggak sadar, udah diambil tongkat mau digebuk Habib Ahmad Al-Mihdhar. Kabur Habib Ahmad, lari. Ini orang tua, sama orang tua nih dua-duanya. Dikejar dia, udah sebel. Dikejar, orang-orang semuanya pada ketakutan. Walau Habib Ahmad tetap kabur, masuk ke kamar yang sakit. Ini kamar anak yang lagi sakit, bisulnya enggak pecah-pecah. Lewat loncat Habib Ahmad Al-Mihdhar. Datang Habib Alwi, loncat nih kaget nih anak, pecah tuh bisul, sembuh. Sembuh tuh bisul. Nah, itu bisul. Well, hasil bercandanya macam-macam deh. Allah, Allah. Satu kali lagi berdua di Madinah. Berdua di Madinah. Satu kali Habib Alwi Al-Khatib lagi tidur di Masjid Nabawi. Lagi tidur habis ngaji, dia tidur. Habib Alwi Al-Khatib, postur tubuhnya tuh kulitnya agak hitam. Warna kulitnya agak hitam. Tidur. Habib Ahmad Al-Mihdhar masuk masjid, mau sembahyang, lihat, waduh. Kebetulan dia lagi tidur. Apa yang dilakukan tahu? Dia ke pojokan, situ ada tempat air, diambil air di gelas. Ya, dia tuang tuh air di karpet dekat Habib Alwi lagi tidur. Terus dibasahin dikit sarungnya. Udah jalan, dia teriak deh sama yang tukang bersihin Masjid Nabawi nih, penjaga masjid. "Hei, tuh lihat tuh. Orang apa namanya? Orang-orang Afrika." Tidur dia ngompol di masjidnya Nabi. Ngamuk ini orang-orang, yang mending lah kalau ente buang sampah di situ, sampah masih diangkat. Ini ngompol di karpet. Ngamuk itu orang-orang yang pada bersih-bersih di masjid. Diangkat, dipukul oleh Habib Alwi, dibawa ke kantor, sampai di apa namanya olah hasil udah dikasih ini deh, dikasih hukuman. Dia bilang, "Lu ngompol di sini orang Afrika." Dia bilang, "Aneh, bukan orang Afrika, ada Habib dari Hadramaut." Dia bilang, Habib apaan? Habib gak ngompol di sini. Lo ngompol di Masjid Nabawi. Ini Masjid Rasulullah. Walah, sana kagak ngompol. Walah, Habib Ahmad ngakak ketawa. Dibawa sampai ke kantor Habib Alwi Al-Khatib. Ini orang tua. Dibawa ke kantor, dikasih hukuman. Sakit hati. Begitu udah selesai, keluar dari inian. Ya. Habib Alwi, dia datangin sama Habib. "Enggak, gue gak mau ngomong sama lo lagi. Mana minta maaf, enggak ada, udah itu kelewatan. Putus hubungan dari sini." Udah. Ditinggal Habib Ahmad Al-Mihdhar. Malam Habib Alwi mimpi ngelihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datangin, "Ya Alwi, bayan deh sama Habib Ahmad." "Oh, Rasulullah, dia bercandanya kelewatan." "Biarin." "Bilang lu bayan sama dia, biar ente tahu," katanya. "Tuh malaikat ikut ketawa kalau ente lagi bercanda berdua." Allah. Dengar gitu, udah dia bayan. Dia yang datang ke Nabi Ahmad. "Kenapa?" "Ana mimpi." "Ah, ente baru tahu kan." Radiyallahu anhu wa'ardahu. Orang-orang saleh, orang-orang yang Allah ridhain. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita. Ada persaudaraan yang terjalin karena Allah. Allahu a'lam bissawab. Maafin agak kemalaman, agak telat dikit. Tapi mudah-mudahan apa yang kita dengar bawa manfaat bagi kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah. Ya rabbil ahwalana wa arham wa la tamtahinna. Allah Allah ya Allah. Allah Allah ya Allah, jemina wa lana wa arham wa la tamta inna. Ya khala al-ayn hayyanda layla samanna. Nakashaddan mimba nasulayma la ba'na. Allah ya Allah, Allah, Allah, ya Allah, jamila walana wa arham wa la tamta inna. Ahbaytin nabu'an al-wawa wal-yajina. Umum ahl al-gisaya Allah bimjud. Ya Allah, jamilah wa lana wa arhamala inna bil'awafi fin darain wal kullu minna. Jamilah wa lana wa arham wa la tamta inna. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Jamilah wa lana wa arham wa la tamta inna. Tamam kulli surah la ishan dahan bajan yukuri dhinu pashtur rohiyu pakishapul kurubi ajil bin matlum. ويسلي شان ظاهر بدن لها ذنية وكنة صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.